Hujan pun terhenti, surya pun tersenyum dengar suaramu. Oh Sandy, rembulan pun kalah, pelangi pun redup lihat senyummu. Oh Sandy, penyair bernyanyi, penyanyi bersyair lihat wajahmu. Oh Sandy, kau ciptakan lagu, kau ciptakan syair teramat indah. Kau beri gantikanmu, tiada yang dapat mempesonaku lagi. Laut pun menari dengar suaramu. Oh Sandy, kau bunga hatiku, pujaan jiwaku selama-lamanya. Kau berikan gantikan.